Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-24 dari bulan Safar 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2 November 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah di dalam Ittihaful Qari, yang mana karya ilmiah beliau ini merupakan ta'liq atau penjelasan secara ringkas dari kitab Syarh Sunnah yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah ta'ala. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyampaikan kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, fa innahu la hujjata laka faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata wa awdahaha li ashabihi. Kata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, tidak ada hujjah lagi bagimu apabila engkau keluar dari al-Islam, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada seluruh umatnya dengan penjelasan yang sangat lengkap, penjelasan yang sangat terperinci, dan penjelasan itulah yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Maka dari kaidah tersebut kita bisa mengetahui fadilah, keutamaan yang dimiliki oleh as-salaf, yakni mereka orang-orang yang terdahulu yang menyaksikan secara langsung bagaimana wahyu tersebut turun di hadapan mereka kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah pentingnya kenapa kita harus kembali kepada pemahaman mereka as-salafus salih. Kita lanjutkan apa yang menjadi kaidah selanjutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, masih berkenaan dengan keutamaan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, beliau mengatakan wahumul jamaah alaihi rahmatullah. Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah mengatakan wahumul jamaah, mereka adalah al-jamaah, yakni ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Sa'id ibn Zaid, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Mereka adalah al-jamaah. Maka disebutkan lafaz ini, lafaz yang sangat ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin, begitu pula para imatus salaf secara umum, lafaz ahlus sunnati wal jamaah. Artinya mereka berpegang teguh dengan al-jamaah itu. Siapa al-jamaah? Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Wahumus sawadul a'zam, dan mereka lah as-sawadul a'zam. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, ashabuhu sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau lah yang memiliki dua julukan ini, dua gelar yang mulia ini. Yang pertama adalah al-jamaah, dan kedua adalah as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam kalau kita artikan secara literlek, as-sawad ini berasal dari sesuatu sauda, sesuatu yang berwarna hitam. Jadi mayoritas dari kepala-kepala manusia akan memiliki rambut yang mana apabila berkumpul sekian banyak manusia di sebuah tempat, di sebuah majelis, maka akan terlihat hitam dari atas karena perkumpulan manusia yang begitu banyak. Al-a'zam artinya perkumpulan yang sangat melimpah, sangat banyak sekali, bukan hanya satu orang, dua orang. Nanti akan dijelaskan oleh beliau apakah syarat dari seseorang berada di atas al-haq, memiliki pengikut, memiliki jamaah, memiliki masa yang banyak. Karena di sini disebutkan as-sawadul a'zam, kumpulan orang-orang yang sangat mulia, kumpulan orang-orang yang banyak. Ashabuhu sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Dan memang jumlah dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali, yang terhitung saja disebutkan oleh sebagian para muhaddithun ada kurang lebih 14.000 orang. Ini sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan sebagian muhaddithun yang lainnya memberikan bilangan yang lebih dari itu. Walhasil, apa yang berkaitan dengan jumlah dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kita pastikan secara khusus karena tidak ada bilangan yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah definisi yang telah kita ketahui, mereka-mereka yang beriman kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bertemu langsung, melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum matu ala dzalik, dan mereka wafat dalam keadaan keimanan dan keislaman tersebut, merekalah deretan dari ashabul jannah, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Humul jamaah, mereka adalah al-jamaah. Ay, maksudnya hum aslul jamaah, mereka adalah inti dari jamaah ini. Mereka adalah inti dari ahlus sunnati wal jamaah, bukan orang yang lainnya. Inti dari al-jamaah adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka dan yang setelah mereka. Setelah mereka siapa? Murid-murid sahabat dari kalangan tabi'in. Yang setelahnya lagi murid-murid mereka dari kalangan atba' at-tabi'in. Kemudian berkata beliau, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi yang ada di tengah-tengah kalian adalah generasiku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka dari kalangan tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka dari kalangan atba' at-tabi'in. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Imran ibn al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. As-sahabatu wa at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in, dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah war'a, bahwasanya yang dimaksudkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan oleh beliau dalam hadis ini, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik yang ada di tengah kalian adalah generasiku, yang seterusnya dan yang seterusnya adalah para sahabat, para tabi'in dan para pengikut tabi'in tersebut, yaitu murid dari at-tabi'in. Wahumul qurunul mufaddalah, inilah tiga generasi yang paling mulia, tiga generasi emas yang mereka langsung mendapatkan bimbingan dari as-salaf. Adapun yang setelahnya, warisan tongkat estafet tersebut akan terus berlanjut sampai yaumul qiyamah, ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terputus tongkat estafet yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi generasi yang terbaik, yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling utama sahabat. Setelahnya ada tabi'in, setelahnya lagi ada atba' at-tabi'in. Haula humul jamaah, merekalah al-jama'ah. Wa man ja'a ba'dahum fa huwa tabi'un lahum, dan barang siapa yang mengikuti setelah mereka, mengikuti langkah para salaf, yakni sahabat, mengikuti langkah tabi'in, mengikuti langkah atba' tabi'in, mereka adalah al-jama'ah. yattabi'ul asla alladhi 'alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya generasi-generasi setelahnya yang mengikuti atba' tabi'in, yang mengikuti tabi'in, hakikatnya mereka mengikuti sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengikuti sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, artinya mereka mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjalanan dakwah yang dikerjakan oleh beliau, yang dimulai dengan at-tauhid, kemudian masuk kepada perkara-perkara yang lebih penting, al-ahammu fal aham, at-tadarruj fi ad-da'wah. Inilah yang dimiliki oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan. Ayat ini menunjukkan bahwa yang namanya salaf, yang namanya al-jamaah, bukan hanya terbatas pada tiga generasi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga generasi, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, tidak terbatas yang namanya salaf, yang namanya al-jamaah, tidak terbatas pada mereka. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin, dari kalangan anshar, al-muhajirun artinya mereka yang ikut berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Al-Madinah. Seperti yang kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam terusir dari kota lahir beliau sendiri. Beliau dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah karena posisi musyrikin yang lebih kuat, maka beliau terusir. Yang ada syariat hijrah di sana karena kota Mekah ketika itu diliputi dan dipenuhi dengan agama kesyirikan, agamanya Abdul Muttalib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Al-Madinah dan beliau sempat menangis ketika keluar dari kota Al-Mekah karena itu adalah tempat lahir beliau alaihi salatu wassalam. Yang mana akhirnya nanti kota Mekah itu pada tahun ke-8 Hijriah dikuasai oleh muslimin dan menjadi Darul Islam, kota yang dikuasai oleh kaum muslimin, yang dikuasai oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Setelah dibukanya kota Mekah dari negara musyrik menjadi, atau dari kota musyrik menjadi kota muslim, maka tidak ada lagi seorang yang hijrah. Artinya yang tinggal di Mekah tetap tinggal di Mekah, tidak perlu dia hijrah ke Al-Madinah. Ini al-muhajiru, mereka yang berhijrah bersama An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ansar, orang-orang yang menerima ahli Madinah, orang-orang yang menerima kaum muhajirin, yakni al ansar, wal ladzina taba'uuhum bi ihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti muhajirun, yang mengikuti ansar dengan kebaikan. Dan di sini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah dalam tafsirnya Al-Jami', tidak disebutkan batasan, tidak disebutkan had, bahwasanya walladzina taba'uuhum bi ihsan ini hanya sampai atba' tabi'in. La, siapapun generasi setelahnya yang mengikuti langkah para atba' tabi'in, yang mengikuti langkah tabi'in, yang mengikuti langkah sahabah, yang mengikuti langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah walladzina taba'uuhum bi ihsan, masuk ke dalam ayat ini. Mereka orang-orang yang mengikuti Nabi wasallam, annakuna ma'ahum. Begitu pula perintah ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk biasa, dan mereka semuanya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti langkah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi 'alal haq, mereka berada di atas kebenaran. Qalliluna min sya'nihim, dan menganggap remeh kemuliaan-kemuliaan yang ada di sisi mereka, karena beliau menyadari, dan kita pun melihat dalam kondisi wakil yang ada, sekian banyak orang sekarang menyerang para salaf. Tidak perlu kembali kepada salaf, mereka orang-orang yang terdahulu. Kita zaman sekarang zaman yang serba canggih, zaman elektronik dan yang seterusnya. Ini dibahasakan oleh beliau, yuqalliluna min sya'nihim, meremehkan keadaan-keadaan mereka. Seakan-akan kalau kita kembali kepada salaf, berarti kita telah kembali ke zaman batu. Ini bahasa sebagian mereka. Wa yaqulun, dinukilkan oleh Syekh Al-Fauzan ucapan sebagian mereka. Mereka mengatakan, hum rijalun wa nahnu rijal. Para salaf tersebut, sahabat tabi'in, atba' tabi'in, mereka adalah rijal. Mereka adalah laki-laki. Wa nahnu rijal, dan kami pun laki-laki. Artinya apa? Mereka berhak memiliki pendapat, kita pun berhak memiliki pendapat. Berhadapan. Ini sombongnya orang-orang zaman sekarang. Tidak mau kembali kepada pemahaman salaf. Dan sebahagian lagi ingin mengeluarkan pernyataan-pernyataan dalam dakwahnya dengan menggunakan bahasa-bahasa kekinian. Bahasa-bahasa yang difahami oleh anak-anak muda zaman sekarang. Katanya bahasa-bahasa gaul. Bahasa-bahasa yang viral. Kenapa? Ya kita harus melihat kondisi mad'u. Tayyib, dari situ adalah satu hal hikmah dalam berdakwah. Tapi apakah demikian tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah? Artinya ketika dia sudah tidak mengikuti jejak as-salaf dan memiliki wal'iyadu billah pendapat yang demikian, hum rijal wa nahnu rijal, mereka orang yang berhak untuk berijtihad, berhak untuk beramal, kita pun berhak untuk beramal, sama-sama berhak untuk beramal. Tidak mengakui kemuliaan yang ada di sisi para pendahulu kita, para salaf. Wa yaqulun, sebagian lagi mengatakan, la mani'a min an nuhditha asya' lasna mulzimina bittiba'is salafu aqwalis salaf. La mani'a min an nuhditha asya'. Kita enggak dilarang sebenarnya untuk membuat perkara-perkara yang baru. Yang kita lihat ada maslahatnya, yang kita lihat ada manfaatnya di sana untuk kaum muslimin. Kaum muslimin daripada bernyanyi di pinggir jalan setiap maghrib, mendingan kita kumpulkan di satu rumah untuk membaca Yasin. Ini sudah main logika. Dan kita sudah mengetahui bahasa syariat Islam akan jauh dari logika dan perasaan. Tidak akan mungkin bersatu antara logika dengan syariat Nabi SAW. Daripada, banyak sudah, daripada mereka berjudi, berkumpul, kita kumpulkan dalam satu masjid, kita bacakan Yasin untuk mautana, orang-orang yang telah wafat di tengah-tengah kita. Daripada, maka lamani amin annuhditha asya, ini ucapan mereka. Enggak pasalah, enggak apa-apa kita untuk membuat perkara-perkara yang baru. Lasna mulzamina bittiba'is salaf. Kita bukan orang-orang yang diharuskan. Kita bukan orang-orang yang diharuskan untuk mengikuti para pendahulu kita, waqwalis salaf, dan ucapan-ucapan mereka. Sama kurang lebih maknanya dengan ucapan yang sebelumnya. Mereka adalah orang yang berhak untuk mengucapkan sesuatu, mengamalkan sesuatu, kita pun berhak untuk mengamalkan sesuatu. Betapa angkuhnya, betapa sombongnya orang yang mengatakan demikian. Fahadza dhalalun wal'iyadzu billah. Ucapan-ucapan seperti ini, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, ucapan yang sangat-sangat menyesatkan. Kembali kepada kaidah yang tadi, yuqalliluna min sya'nihim, menjadikan keadaan-keadaan mereka, kemuliaan-kemuliaan mereka itu sesuatu yang remeh. Tidak perlu dimuliakan salaf. Sahabat-sahabat Nabi tidak perlu dimuliakan. At-tabi'in tidak perlu dimuliakan. Atba' tabi'in tidak perlu dimuliakan. Ini hal yang jauh sekali dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sebaliknya memuji mereka. Khairukum, dalam lafaz yang lain khairun nasi, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, hadza faslun li akhir hadhihi al-ummah an awwaliha. Ini adalah sebuah upaya, sebuah usaha untuk memisahkan antara umat ini, umat zaman sekarang, dengan umat yang dahulu, umat yang terdahulu. Jadi diberikan sekat, diberikan dinding pembatas. Ini upaya mereka. Wa idzan fasala akhiruha an awwaliha, apabila umat yang ada di zaman sekarang ini sudah memiliki tembok yang kokoh pembatasnya antara mereka dengan umat yang terdahulu, antara kita dengan para salaf, yang tidak lagi kita anggap ucapan-ucapan mereka, amalan-amalan mereka, tafsir-tafsir mereka, akidah-akidah mereka, halakat, kata beliau, kita akan binasa. Kalau sudah kita tidak menganggap perlunya untuk mengikuti mereka, karena kita berhak untuk beramal, bagaimanapun mereka, sebagaimanapun mereka juga berhak untuk beramal. Halakat, akan binasa umat ini. Wahum yuriduna ayyuhlikul ummah, dan hakikatnya inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka ingin mencelakakan umat yang ada di akhir zaman ini, agar jauh dengan para pendahulunya, agar jauh dengan para salafnya. Faja'u li hadhil ilah, karena mereka tidak mampu untuk menghancurkan umat ini, meluluhlantakkan barisan muslimin yang begitu kuatnya, mereka mendatangi muslimin dengan hilah, kedustaan, usaha, upaya yang semacam ini. Wahiyya faslul akhirina an awwalil ummah. Mereka akan berusaha sebagaimana kuatnya usaha mereka, dengan sekuat tenaga usaha mereka tersebut akan dikerahkan untuk memisahkan umat yang dahulu dengan umat yang sekarang. Yujadul an, di zaman-zaman sekarang terdapat man yuhadziru min madhhabis salaf, sebagian pihak yang memperingatkan kaum muslimin yang lainnya dari madhhabus salaf, jangan kamu ikuti madhhabus salaf. Kenapa? Terlalu keras. Ada apa tidak? Ada, bahkan banyak. Jangan kamu ikuti madhhabus salaf. Kenapa? Sering mentahdzir, merasa dirinya paling benar. Syubhat-syubhat syaitaniyah yang tidak keluar dari lisan orang-orang yang saleh. Tidak keluar kecuali dari lisan-lisan yang hasid, membenci dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadar ataukah tidak sadar? Sya'u am abau. Inilah hakikatnya. Mereka yang berusaha untuk menjauhkan muslimin dari madhhabus salaf, dikatakan madhab yang keras, dikatakan jamaah ahli tahdzir, dikatakan sejarah kelam Wahabi, sejarah berdarah Wahabi, dan yang seterusnya dari julukan-julukan, tuhmah-tuhmah, tuduhan-tuduhan dusta yang tidak ada buktinya. Siapa yang dimaksudkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab? Siapa pula yang dimaksudkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab? Versi mereka dan versi Ahlus Sunnah. Jauh. Ujung ke ujung. Ini adalah bentuk tuhmah dan tuduhan dusta kepada da'watus salafiyah. Maka kata beliau, di zaman-zaman sekarang ada beberapa pihak yang akan memperingatkan muslimin dari madhhabus salaf. Wa yuhadziru minar ruju'i ila aqwalihim. Bahkan mereka memperingatkan muslimin yang berada di sekitar mereka untuk tidak kembali kepada ucapan-ucapan para salaf. Jangan mengikuti pemahaman para pendahulu. Kalau mungkin mereka secara terang-terangan tidak mungkin melecehkan sahabat-sahabat Rasul, tidak mungkin melecehkan tabi'in, tidak mungkin melecehkan atba' tabi'in dengan cara yang lain, dengan cara yang lebih halus. Ini loh, ada tafsir yang jauh lebih bagus daripada tafsir Ibnu Katsir, daripada tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, daripada tafsir Sa'di. Tafsirnya siapa? Tafsirnya Sayyid Qutb. Oh, ini ulama kontemporer ini. Berusaha mentafsil, berusaha memberikan celah, berusaha memberikan pembatas antara muslimin dengan karya-karya ilmiah a'immatus salaf. Ibnu Katsir wa man ma'ah alaihim rahmatullah. Wa yaqul hadza zamanun madha. Dan di antara syubhat mereka, hadza zamanun madha. Apa yang ada di sisi para salaf? Sahabat tabi'in, atba' tabi'in dan yang mengikuti jejak mereka, zaman yang sudah lewat, sudah lampau. Enggak perlu untuk kita ikuti. Fa yuhadziru mimma 'alaihi salaf wa yahuthu 'alal ibtikar fid din. Dan mereka berusaha untuk mentahdzir madhhabus salaf, memperingatkan muslimin dari madhhabus salaf, wa yahuthu 'alal ibtikar fid din. Satu sisi mereka menjauhkan muslimin dari kembali kepada pendahulunya, di sisi lain upaya mereka adalah berusaha untuk adanya al-ibtikar fid din, pembaharuan di dalam Islam. Islam ini harus mengikuti zaman. Islam ini harus mengikuti tuntutan zaman-zaman yang ada di tengah-tengah kita. Kalau kita terus berpakaian dengan pakaian-pakaian yang kolot, kata mereka dalam tanda kutip, kita tidak akan berkembang, muslimin tidak akan berkembang. Ayo, zaman sekarang silahkan pakai pakaian yang sesuai dengan mode zaman sekarang. Wal'iyadzubillah. Tidak perlu kembali kepada pakaian yang dikenakan oleh para salaf. Kemudian dijelaskan oleh beliau untuk membantah syubhat rapuh semacam ini, artinya tidak perlu kita kembali kepada madhab salaf, karena kita harus mengadakan pembaharuan di dalam agama ini. Kata beliau, hafidhahullah wara'ah, ad-dinu tauqifi, yang namanya agama Islam ini adalah satu hal yang sudah baku. Gak bisa diotak-atik, sudah baku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama Islam untuk kalian. Jelas sudah baku, gak bisa dirubah-rubah. Wa huwa ittiba'un. Apa hakikat dari agama Islam? Hakikat dari agama Islam adalah al-ittiba', mengikuti apa yang ada di sisi pendahulu kita, para salaf. Wa laisa ibtida'an wa ibtikaran. Dan tidak boleh kita melakukan perkara-perkara yang baru dan ibtikar, memperbaharui syariat Islam. Karena syariat Islam dari dulu sampai sekarang ya itu-itu saja, tidak akan ada bertambah dan telah sempurna. dan sekian banyak majelis yang telah saya sebutkan, bagaimana kesempurnaan itu apabila ditambah akan menjadi sebuah hal yang kurang, suatu hal yang aib. Bayangkan apabila kita memiliki 5 tangan atau 5 jari, afwan, 1 tangan 5 jari, telah sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 2 tangan ini masing-masingnya 5 jari, berarti 10 jari. Kalau ada tambahan di setelah kelingking, di setelah jempol, dan tambahan-tambahan yang lain, jadi 11 jari, jadi 12 jari, jadi 13 jari, atau jadi 15 jari, apakah semakin banyak tambahan jari tersebut menunjukkan penyempurnaan dari makhluk ciptaan Allah? Tidak. Inilah Islam yang telah sempurna. Apabila ditambah akan menjadi aib. Apabila ditambah akan menjadi kurang. Sempurna, biarkanlah sempurna. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati," wajib atas kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin dalam hadiin al-hadith. Maka agama ini bukan ibtida'an, bukan ibtikaran, bukan untuk diperbaharui, menuntut maju. Zaman tambah maju, zaman tambah canggih, berarti Islam juga harus tambah canggih. Bukan seperti itu al-Islam. Islam ini adalah mengikuti apa yang telah lalu. Ibtikaron, bukan pembaharuan, bukan pula ibtidaan, bukan satu hal yang dibuat-buat. Al-ibtikaru yakunu fis sona'ati wal manafi'id dunyawiyah. Pembaharuan itu mungkin bisa dipraktekkan, bisa direalisasikan pada perkara-perkara duniawi. Pabrik-pabrik, mesin-mesin, mungkin mobil yang keluaran tahun 80, kalau sudah tahun sekarang 2018 sudah enggak laku, harus diperbaharui. Itu na'am, perkara-perkara dunia. Tapi Islam tidak seperti itu. Islam ini sudah baku, sudah jelas dari awal diturunkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nanti yaumul qiyamah ditegakkan, ya begitu-gitu saja, enggak akan bisa diperbaharui. Islam keluaran model tahun 2020 misalkan. Ayadzubillah, apa? Zina dihalalkan. Pacaran dihalalkan, musik dihalalkan. Nauzubillah min dzalik. Enggak ada keluaran terbaru dari Islam. Kalau handphone, smartphone, motor atau yang selainnya dari perkara-perkara duniawi, silahkan berinovasi, silahkan melakukan ibtikar, pembaharuan. Mobil keluaran model 2030, silahkan buat. Pesawat keluaran model 2050, silahkan buat. Dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian lebih pantas dan lebih mengetahui tentang perkara-perkara dunia kalian. Ammad din, adapun urusan agama, fala yuhdatsu fihi syai'un ba'da wafatir rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa diadakan, ditambahkan dengan perkara-perkara yang baru setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Di zaman Nabi tidak ada perayaan maulid, di zaman Nabi tidak ada tahlilan, membaca yasin kepada para mayat, para jenazah dan yang seterusnya dari orang-orang kaum muslimin yang telah wafat, tidak ada di zaman rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi perkara-perkara bid'ah yang lainnya, perkara kesyirikan yang lainnya, tidak ada di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Maka tugas kita adalah untuk tidak mengamalkan hal tersebut, karena amalan-amalan tadi, amalan bid'ah yang bukan bahagian dari al-Islam. Dzikir jamaah enggak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yuhdar fihi syai'un ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Nabi, tidak bisa kita menambah syariat-syariat yang baru. Li'anna tashri'a intaha biwafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat agama ini telah sempurna dengan wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Fama alaina illa tiba'. Ini kaidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa'ra'ah. Fama alaina illa al-ittiba'. Tidak ada yang wajib untuk kita kerjakan kecuali mengikuti para pendahulu, mengikuti Islam yang telah diturunkan ke zaman atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alla nuhditsa syai'an min indina, dan kita tidak boleh mengadang-adakan perkara-perkara yang baru, yang itu berdasarkan dari logika berpikir kita, perasaan kita, ini kelihatannya lebih baik, ini kelihatannya lebih afdal, ini perasaan, tidak boleh bermain logika di dalam Islam. Wa naqul, dan kita berani untuk mengatakan, hadza huwa alladhi yuslihu li hadzal asr, di zaman sekarang lebih pantas kita mengamalkan bacaan Quran yang seperti ini, cara berzikir yang seperti ini, cara membaca yasin yang seperti ini. Ini namanya inovasi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan. Tidak diperbolehkan sama sekali. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, Al-Imam Malik alaihi rahmatullah yaqul la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwaluha. Ucapan ini ternukil dari Al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Akan tetapi yang lebih dahulu mengucapkan ucapan ini adalah Wahab ibn Kaisan, yang merupakan seorang yang lebih dahulu, lebih salaf daripada Al-Imam Malik alaihi rahmatullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar di dalam At-Tamhid. Bahwasanya Wahab bin Kaisan, bahkan Al-Imam Malik sendiri yang menukilkan, Wahab bin Kaisan pernah duduk bersama kami, wala yakumu abadan hatta yakulu lana, atau hatta yakula lana, dan beliau tidak berdiri sampai mengatakan kepada kami, i'lamu, ketahuilah, annahu la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwaluh. Tidak akan baik, tidak akan sempurna apa yang ada di sisi umat terbelakang, umat-umat yang hidup di akhir zaman. Tidak akan baik keadaan mereka selama mereka tidak mengikuti apa yang ada di pendahulu-pendahulu mereka. La yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwaluha, kecuali dengan apa yang menjadi baik, menjadikan para pendahulu itu mulia. Para pendahulu kita, sahabat, tabi'in, atba tabi'in telah mulia. Mereka wafat dalam keadaan istiqamah. Mereka dijamin sebagai ahlul jannah, khususnya sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum dijamin sebagai ahlul jannah. Maka bagaimana kita untuk bisa masuk ke dalam jannah bersama mereka? Ikuti langkah mereka, ikuti jejak mereka, ikuti ajaran mereka. Tidak perlu kita tambah-tambah ataupun kita kurang-kurangi dari apa yang ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi aslaha awwaluha, yang menjadikan para pendahulu kita mulia dari kalangan sahabat, tabi'in, atba tabi'in, adalah kitab wasunnah, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua hal yang menjadikan mereka mulia, menjadikan generasi mereka generasi yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala yuslihu akhir hadhil ummah, dan tidak akan baik, tidak akan sempurna apa yang ada di umat ini illal kitab was sunnah, kecuali apabila mereka juga berpegang teguh dengan Quran dan sunnah seperti apa yang para pendahulu, apa yang para salaf berpegang teguh dengannya. Wattiba'u hadyi salafis salih, ditambah lagi dengan mengikuti petunjuk apa yang ada di sisi as-salaf as-salih. Kenapa mereka disebut sebagai as-salafus salih, para pendahulu yang salih? Karena mereka telah terbukti akidahnya, keyakinannya memang benar-benar mengikuti apa yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, kaidah yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, was-sawadul a'zham al-haq wa ahluhu. Dan as-sawadul a'zham, yakni kumpulan manusia yang banyak tadi, al-haq wa ahluhu, maksudnya adalah al-haq dan ahlul haq. Al-haq dan ahlul haq, mereka-mereka yang berada di atas kebenaran, berada di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. As-sawaduhum ahlul haq. As-sawad adalah julukan atau gelar bagi mereka yang berada di atas al-haq, mereka yang berada di atas kebenaran. Wa ahluhu al-mutamassikuna bihi, mereka yang berpegang teguh dengan hak tersebut, mereka yang berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Walaysa ma'na sawadil a'zham mujarradul kathrah. Walaysa ma'na as-sawadil a'zham mujarradul kathrah. Dan bukanlah makna dari sawadul a'zham banyak-banyaknya pengikut, banyak-banyaknya massa. Ini yang harus diperhatikan. Ini akan dibahas oleh beliau. As-sawadul a'zham bukanlah mujarradul kathrah, yang penting banyak, kumpulan massa yang luar biasa berkumpul, ratusan juta, 100 juta orang berkumpul, 200 juta orang berkumpul untuk melakukan aksi bela tauhid misalkan. Lantas kita mengatakan, wah mereka ini berada di atas al-haq, ini kebenaran. Yang dibela saja kalimat tauhid, yang dibela saja kalimat la ilaha illallah, banyak lagi jumlahnya. Perhatikan ucapan beliau, walaysa ma'na sawadil a'zham mujarradul kathrah. Bukan artinya mereka yang berada di atas kebenaran yang paling banyak jumlahnya. Ma'na sawadil a'zham, ma'na as-sawadil a'zham adalah man kana 'alal haq, siapa yang berada di atas kebenaran. Walau kanu qalilin, walaupun mereka sedikit. Ini namanya sawadul a'zam. Jadi tidak semata-mata yang namanya sawadul a'zam, kumpulan manusia yang banyak, mereka yang berada di atas al-haq, artinya mereka yang paling banyak jamaahnya, paling banyak pengikutnya, belum tentu. Disebutkan oleh beliau, mangkana al-haq walau kanu qalilin. Barang siapa yang berada di atas kebenaran walaupun mereka sedikit, fahumus sawadul a'zam, mereka lah as-sawadul a'zam yang sebenarnya. Hatta walau kana rajulan wahidan, walaupun mereka atau walaupun jumlah pengikut al-haq tersebut hanya satu orang, walaupun jumlah yang mengikuti kebenaran tersebut hanya satu orang, gak ada yang lain, gak ada orang kedua, gak ada orang ketiga, satu orang. Maka satu orang ini disebut dengan as-sawadul a'zam, tetap disebut sebagai ahlul haq. Man kana 'alal haqqi fa huwa as-sawadul a'zham, maka barang siapa yang berada di atas kebenaran, merekalah as-sawadul a'zham. La nanzur lil kathrah, kita tidak boleh melihat hanya siapa yang paling banyak masanya, siapa yang paling banyak pengikutnya. Wa inna man nanzuru lima huwa 'alaih, yang harus kita lihat adalah apa yang berada di atasnya, kelompok tersebut. Kelompok tadi banyak, apa yang mereka fahami dari syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka fahami dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang harus kita lihat. Jangan lihat banyak-banyaknya pengikut, banyak-banyaknya masa, tapi yang harus kita lihat apa yang mereka pelajari, apa yang mereka fahami dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Faqad takunul kathrah 'ala ad-dhalal, bisa jadi orang yang berkumpul banyak masanya, banyak pengikutnya, ternyata kelompok tersebut, kumpulan masa tersebut berada di atas ad-dhalal, berada di atas kesesatan. Bisa jadi, bisa. Qala ta'ala, dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tuti akthar man fil ard yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti akthar man fil ard, mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, yudilluka an sabilillah, sungguh mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Nabi alaihi salatu wasallam, jangan yang menjadikan target adalah kualitas, kuantitas, afwan. Jangan yang dijadikan target dalam dakwah adalah kuantitas, banyak-banyaknya masa, banyak-banyaknya pengikut. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas yang ada di muka bumi ini, kamu akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain ada. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nas bimu'minin walau harasta. Ini makna ayatnya. Dan tidaklah mayoritas dari manusia mereka menjadi orang-orang yang beriman, mayoritas dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka menjadi orang-orang yang beriman, tidak akan mayoritas dari umat manusia menjadi orang-orang yang beriman, walau harasta, walaupun engkau telah mengeluarkan segala daya upayamu untuk mendakwahi mereka, tetap mereka berada di atas kesesatan. Mayoritas dari muslimin, mayoritas dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Isyarat yang sangat indah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah ketika beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Ini menunjukkan apakah yang berada di atas al-haq adalah orang-orang yang banyak ataukah yang sedikit. Ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun, sedikit, min ibadiyas syakur, dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Artinya mayoritas manusia dengan sekian banyak kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala, dengan sekian banyak karunia Allah, kufur. Siapa yang bersyukur? Qalil, sedikit. Berarti menunjukkan apa? Tidak mesti orang yang berada di atas jumhur, mayoritas, jumlah paling banyak, mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, wa ma wajadna li aktsarihim min ahd, tidaklah kami dapati mayoritas dari mereka, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran mereka, wa iwajadna aktsarahum lafasiqin, bahkan kami mendapati mayoritas dari mereka orang-orang yang fasik. Wa qala ta'ala, begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, mayoritas dari manusia adalah orang-orang yang fasik. Fal katsratu la yuktaru biha, maka yang namanya al-katsrah, banyak-banyaknya massa, banyak-banyaknya pengikut, tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah patokan, tolak ukur. Sebagaimana apa yang dijelaskan, yang pernah disampaikan oleh Ruzaiq Al-Qurashi kepada Syekhuna Syekh Rabi Ibn Hadi Umair Madkhali bil ma'na, karena saya tidak hafal ucapan Ruzaiq, bil ma'na, ma baqiya fid dunya illa anta wa Arafat wa ma'akuma qalil. Berarti dia tidak faham kaidah ini. Tidak ada yang tersisa di dunia ini wahai Syekh kecuali engkau bersama Arafat dan bersama kalian berdua orang-orang yang sedikit. Artinya apa? Dia masih menjadikan banyak-banyaknya masa, banyaknya pengikut yang ketika itu mengikuti fitnahnya Ibn Hadi, banyaknya pengikut Ibn Hadi artinya kita yang berada di atas al-haq. Berarti dia tidak faham apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat-ayat yang telah kita nukilkan ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Mayoritas dari manusia itu orang-orang yang fasik. Begitu pula wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Tapi apa di hadapan Syekh Rabi tanpa adab seorang Ruzaiq Al-Qurashi mengatakan tidak ada yang tersisa di dunia ini wahai Syekh kecuali engkau dan Arafat wa ma'akuma qalil, dan yang bersama dengan kalian berdua sedikit. Artinya apa? Meremehkan. Walaupun apa yang ada di sisi Syekh Rabi adalah al-haq, tidak mau dia terima. Kenapa? Sedikit yang mengikuti Syekh Rabi. Belum lagi keluar sekarang syubhat yang berkaitan dengan Adil Mansur, temannya yang akan datang ke Balikpapan, entah sudah datang atau akan datang, wallahu a'lam, karena saya tidak mengikuti perkembangan yang ada. Ruzaiq Al-Qurashi wa Adil Mansur akan datang ke Balikpapan untuk daurah. Keluar lagi sebuah statement, pernyataan dari Ustadzukum, kenapa para pengikut fatwa kibar al-ulama Syekh Rabi wa man ma'ah, mereka tidak mau mengambil tazkiyah, ta'adil dari Syekh Rabi kepada Adil Mansur, kenapa? Kalau mereka orang-orang yang jujur, pasti mereka mengambil. Tapi kenapa? Abdullah Salfiq Al-Dhafiri tidak mau mengambil ta'adilnya, tazkiyahnya Syekh Rabi kepada Adil Mansur. Disebutkan model rekomendasi dari Syekh Rabi kepada Adil Mansur. Maka kita katakan, anggap dengan bahasa dia, anggap kalau tazkiyah tersebut keluar dari Syekh Rabi Ibn Hadi Umair, Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, anggap tazkiyah tersebut keluar dari beliau, apakah sekarang dengan fitnah yang ada, fitnah tuduhan su'afiqah kepada para abriya, orang-orang yang bekhair, orang-orang yang baik, dan sebagiannya alhamdulillah telah menyelesaikan program doktoralnya. Program doktoralnya telah selesai. Di antaranya Syekh Abdul Wahid alhamdulillah 3 hari yang lalu selesai dengan nilai yang paling tinggi, mumtaz ala syarafil ula. Ini Syekh Abdul Wahid, tapi dibilang jahil, dibilang plagiat, dibilang orang yang syekh kabir katanya. Kata ustadzukum, hadahullah. Anggap Syekh Rabi mentazkiyah Adil Mansur, apakah sekarang dengan fitnah Muhammad bin Hadi, beliau Syekhuna Rabi bin Hadi masih mentazkiyah Adil Mansur sekarang? Apa jawabannya? Tidak. Kenapa? Karena Syekh Rabi telah mengeluarkan jarahnya kepada Adil Mansur. Apa ucapan Syekh Rabi? Adil Mansur la adil wala mansur. Selesai. Adil Mansur la adil wala mansur. Ini ucapan Syekhuna Rabi Ibn Hadi Umair Al-Madkhali. Kalau beliau enggak percaya, faddal. Mau berangkat umrah, cek ke Syekh Rabi. Rumah Syekh Rabi alhamdulillah dia tahu. Silahkan cek langsung, cross check, tabayyan. Ya ustazi, tabayyan al-kalam hadza. Kalau memang enggak percaya, karena dia kan enggak menerima khabar thiqah, atau mungkin kita bukan orang yang thiqah di hadapan dia. Baik, langsung cek, silahkan. Atau mungkin teman-teman antum Abdul Akmal, Walaman yang mau berangkat, silahkan cek. Adil Mansur la adil wala mansur. Ini kalau lafad ini diterjemahkan kurang pas, karena memang seperti ini bahasa Arab. Kalau diterjemahkan kurang enak terdengarnya. Adil itu orang yang adil, Mansur itu orang yang ditolong. Tapi kata Syekh Rabi, la adil wala mansur, dia bukan orang yang adil, bukan pula orang yang ditolong. Berada di atas al-haq, berada di atas koridor Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sekian banyak fatwa ulama al-akabir hafizahumullah wa ra'ahum. Fal kathratu la yughtarru biha, Maka yang namanya banyak-banyaknya masa, banyak-banyaknya pengikut, itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah patokan. Wala tuttaba illa idza kanat 'alal haqq. Tidak bisa kita ikuti kecuali mereka yang berada di atas al-haq. Man kana 'alal haqq fahuwal jamaah. Siapa yang berada di atas al-haq itulah al-jamaah. Sawa'an kana qalilin aw katsirin. Apakah mereka banyak ataukah sedikit? Ad-dhabit yang menjadi patokan tolak ukur adalah huwa ma kanu 'alaihi, apa yang ada di sisi mereka. Walaupun mereka banyak tapi berada di atas kesesatan, tidak akan bisa diambil manfaatnya. Sekian banyak manusia telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang fasik. Hal huwa haqqun aw batilun? Apa yang ada di sisi mereka, apakah al-haq ataukah kebatilan? Fa in kana haqqan fahumul jamaah. Kalau mereka sudah banyak, lebih-lebih lagi berada di atas al-haq, ya berarti ini sebuah fadilah, sebuah keutamaan dan tidak bisa dicela. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berbangga dengan banyaknya pengikut beliau. Alaihi salatu wassalam, dari umat Muhammadiyah alaihi salatu wassalam. Fa in kana haqqan fahumul jamaah walau lam yakun alaihi illa wahidun. Tapi kalau ternyata yang bersama al-haq itu sedikit, hanya satu orang, ya tidak bisa diukur bahwa dia adalah orang yang berada di atas kebatilan karena hanya satu orang. Tidak bisa jadi yang satu orang itu berada di atas al-haq dan kebenaran. Wa in kana batilan fahuwa ad-dhalal wa in kana alaihi aktsarun nas. Apabila seorang berada di atas kebatilan walaupun mayoritas manusia mengikuti jejak orang tersebut, ribuan massa, ratusan juta massa yang hadir di majelis-majelisnya, di nasihat-nasihatnya, pertemuan-pertemuannya, maka tetap tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Mereka lah yang berada di atas al-haq. Maka apabila seorang berada di atas kebenaran walaupun sedikit yang bersama mereka, fatuba lil ghuraba, maka akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka orang yang terasing, orang yang sedikit. Tapi kalau sudah berada di atas al-haq, lebih-lebih lagi banyak pengikutnya, masanya alhamdulillah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, ni'mah ala ni'mah, nikmat di atas kenikmatan. Inilah yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala apa yang menjadi pembahasan setelahnya, kaidah terakhir atau dhabit yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari akan dijelaskan oleh Syekhuna Al-Fauzan, "Faman khalafa ashhaba Rasulillah fi syai'in min amri ad-din faqad kafar." Barang siapa yang menyelisihi satu saja ajaran yang ada di sisi ashab Rasulillah, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, maka mereka dikhawatirkan bisa masuk ke dalam kekufuran wal iyadz billah. Ini yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan kitab ini. Al muadzin yuadzin, setelah adzan mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang pertama, koreksi dari talabah, jazahullah khair. Di depan anda terdapat pada catatan kaki tertulis ucapan Imam Malik dan Wahab ibn Kaisan. Beliau berkata, "I'lamu annahu la yusri'u akhiru hadhal amr." Tadi anda sebutkan akhir hadhil ummah, naam, hadhal amr. Ketahuilah bahwasanya tidak akan baik urusan di akhir zaman ini, illa ma aslaha awwalu, kecuali mereka berpegang teguh dengan apa yang telah ada di sisi para pendahulu mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair atas koreksi yang telah disampaikan. Afwan, ana mau tanya, apa hukum ngolok Nabi? Wal iyadz billah, kekufuran. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah ayat-ayat Allah, kitab Allah, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala kalian jadikan sebagai bahan olok-olokan? La ta'tadziru, janganlah kalian meminta uzur, mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Wal iyadz billah, perkara yang sangat besar mengolok-olok Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan syariat Islam secara umum. Maka berhati-hatilah dari hal yang demikian. Apakah sekarang di Mekah musim dingin atau musim kemarau? Musim dingin sekarang. Ada beberapa hari malah di kota Madinah turun hujan salju. Ada salju yang kecil-kecil turun di sekitar pelataran Masjid An-Nabawi. Afwan, ana ingin bertanya, apakah al-ma'thurat itu boleh kita pakai untuk berzikir? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Amin wa iyyakum. Disarankan untuk menggunakan hal yang lain karena identik al-ma'thurat ini dibuat oleh sebahagian ikhwan muslimin. Maka di sana alhamdulillah terdapat zikir-zikir yang lainnya, azkar sabah wal masa karya Sa'id al-Qahtani yang baru beberapa bulan atau pekan yang lalu wafat alaihi rahmatullah, bisa untuk dipakai karena di dalamnya terdapat nukilan-nukilan dari Alkitab Wassunnah dan kebanyakan dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan marja-marja atau rujukan-rujukan dari hadis-hadis yang ternukil padanya. Itu jauh lebih afdal daripada al-ma'thurat. Wallahu a'lam bissawab. Apakah Al-Quran yang isinya terdapat terjemahan bahasa Indonesia merupakan mushaf yang dimana akhwat ketika haid tidak boleh menyentuhnya? Khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Yang rajih dalam hal ini apa yang disebutkan oleh Syekhul Utsaimin, apabila ada terjemahan dalam bahasa lain selain bahasa Arab, maka itu bukan bahagian dari mushaf, itu adalah mutarjim atau mutarjam Al-Quran. Al-Quran terjemahan, bukan mushaf yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang haid dilarang memegangnya. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, di tempat anak kelompok jamaah tabligh sangat banyak. Mereka mengatakan bahwa dakwah salafi itu dakwah yang kaku. Itu tadi yang anak sebutkan di majlis. Mereka akan mengeluarkan sekian banyak pernyataan, statement untuk menjauhkan muslimin dari dakwah salafiyah. Tidak terbuka dan ta'lim hanya di rumah-rumah saja. Kef di rumah, ini masjid, kita adakan ta'lim. Dusta, apa yang ada di sisi mereka dari tuduhan kepada dakwah salafiyah yang mereka sebut dengan wahabi, kedustaan. Demi kedustaan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tidak seperti kami yang silaturahim ke rumah-rumah mengajak orang-orang sholat. Kami mengajak yang jarang sholat jadi rajin sholat, yang minum khamr jadi berhenti dari maksiatnya. Mereka juga mengatakan bahwa silaturahim ke rumah-rumah adalah dakwah Rasul dan para sahabat. Wahai Ustaz, bagaimana cara membantah syubhat ini? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Amin wa iyyakum. Cara membantah syubhat ini adalah sampaikan kepada mereka apakah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melakukan khuruj seperti apa yang telah kalian kerjakan, 3 hari, 6 hari, 40 hari. Apakah pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu dulu yang pertama. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya pernah melakukan al-khuruj? Kemudian yang kedua, tanyakan, kitab yang senantiasa kalian baca di rumah-rumah ataukah di masjid-masjid ataukah di musala-musala yang kalian kunjung ke sana adalah kitab yang bernama Fadailul A'mal. Kalau boleh jujur, apakah di dalam kitab tersebut lebih banyak hadis yang sahih ataukah dhaif? Kenapa mereka tidak berpegang dengan hadis-hadis riwayat Imam Bukhari? Sahih Bukhari bacakan, Sahih Muslim bacakan, Kutubus Sunan banyak. Ada apa memilih Fadailul A'mal? Padahal di dalamnya sekian banyak, bukan hanya hadis palsu, hadis maudhu', bukan hanya hadis yang lemah, hadis yang maudhu' terdapat di dalam Fadailul A'mal. Kenapa tidak kembali kepada karya-karya Imam Al-Bukhari, karya Imam Muslim dan a'immatus salaf yang lainnya? Itu pertanyaan yang kedua. Kalau masih ada syubhat lagi, sampaikan kepada ana, nanti kita tanyakan kepada mereka pertanyaan yang ketiga. Adapun yang berkaitan dengan dakwah ke rumah-rumah, yang minum khamr jadi tidak minum khamr, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam mengingkari kemungkaran telah menyebutkan 3 tahapan, telah kita ketahui bersama. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Rubah dengan kekuatan kalian, kekuasaan kalian. Kalau tidak mampu, fabilisanih, dengan lisan, nasihat. Kalau tidak mampu, fabi qalbihi, dengan hati. Dan mendatangi rumah-rumah tersebut, bukan silaturahim namanya, kalau tidak memiliki hubungan kerabat, itu namanya ziarah, bertamu. Bertamu ke rumah orang tersebut. Bahagian dari cara dakwah Nabi SAW, na'am. Kenapa kalian mengikuti cara dakwah Nabi SAW yang ini, dan cara dakwah Nabi yang lain tidak kalian ikuti? Apa cara dakwah Nabi yang lain? Tidak mengerjakan selawat secara berjamaah, tidak melakukan zikir secara berjamaah. Kenapa cara-cara dakwah Nabi yang lain tidak kalian ikuti, wahai jemaah tabligh? Tanyakan kepada dia yang demikian. Kenapa hanya sebahagian saja yang diambil, sebagian lainnya ditinggalkan? Itu jawaban sebahagian dari syubhat yang mereka lontarkan. Apakah berdoa bersama-sama itu bid'ah? Naam. bukan bahagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing orang memiliki hajat dan masing-masingnya silahkan untuk berdoa, kecuali pada tempat-tempat khusus yang memang disyariatkan berdoa padanya, dipimpin oleh satu orang, misalkan khutbah Jumat, itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa dan yang lain mengaminkan. Salat al-istisqa dipimpin oleh seorang imam, seorang khatib untuk berdoa meminta hujan, sampai Nabi SAW mengangkat tangannya dan turun kerah beliau sampai terlihat ketiak yang putih dari Nabi SAW. Tapi dalam sholat, setelah sholat, tidak pernah ternukil dari Nabi SAW untuk berdoa secara bersama-sama. Zikir secara bersama-sama pun tidak ada. Masing-masing melakukan zikir dan doa. Dan doa setelah sholat itu satu hal yang kurang disukai oleh para a'immatus salaf, karena tempatnya berdoa adalah sebelum salam, dan itu tempat ijabah, tempat istijabah, dikabulkannya doa seorang muslim. Kalau setelah sholat itu tempatnya berzikir. Yang ada di zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Jadi bukan memperbaharui Islam, yang dibawa beliau sama dengan apa yang dibawa oleh sahabat-sahabat Rasul, atba' tabi'in dan atba' at-tabi'in dan a'immatus salaf yang lainnya. Banyak sekali sekarang tuduhan-tuduhan dusta kepada Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Apakah masih tergolong membaca Al-Quran apabila seorang yang membacanya hanya sebatas di dalam hati tanpa terucap dengan lafaz di lisannya? Yang afdal, yang utama, membaca Quran dengan melafadzkan di lisan, karena itulah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafadz qala, lafadz qaul, artinya sesuatu yang keluar dari lisan-lisan manusia. Bagaimana bila ia memiliki uzur, misal suaranya hampir hilang? Kalau uzur berarti ada alasan. Sholat berjamaah di masjid saja yang wajib bagi laki-laki apabila ada uzur hujan lebat, atau yang semisalnya dari uzur-uzur yang syar'i, menjaga orang sakit yang tidak bisa ditinggal dan yang seterusnya, maka dipersilahkan untuk dia mengerjakan sholat sendirian di rumahnya. Maka kalau ada uzur disebutkan di soal ini, suaranya hampir hilang atau nafasnya yang pendek saat murojaah atau uzur-uzur yang lainnya, maka dipersilahkan untuk tidak melakukan hal yang dituntut. Tapi kalau cari yang afdal, yang utama, tentu mengeluarkan walaupun dengan suara yang lirih, artinya ada gerakan lisan yang itu menunjukkan lafaz Al-Quran yang dia bacakan. Jangan di dalam hati. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum pernah mengatakan bahwasanya tidak ada jihad di Palestina. Naam. Tidak ada jihad yang syar'i lebih tepatnya. Kalau jihad sekarang ada. Hamas di sana melakukan jihad. Al-Qaeda di sana melakukan jihad. Tapi lebih tepatnya tidak ada jihad yang syar'i. Apakah jihad di sana itu syar'i atau tidak? Jawabannya tidak syar'i. Ada syubhat yang Anda dengar di luar bahwasanya Palestina itu negeri para nabi, dan apabila di sana tidak ada peperangan lagi maka kiamat pasti sudah dekat. Dan ustaz tersebut pun mengatakan dengan syubhatnya, seandainya para ulama itu memerintahkan penduduk-penduduk Palestina untuk hijrah ke negara lain, lantas siapa yang mau membela negara suci tersebut? Kan itu yang diinginkan oleh Israel, yakni mengambil Palestina. Syubhat ustaz mantan salafi. Jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Syubhat rapuh. Apa yang berkaitan dengan Palestina, sampaikan, tapi mungkin antum tidak akan bertemu dengan ustaz tersebut. Cukup informasi bahwasanya jihad itu memiliki syarat-syarat. Di antara syarat jihad itu adalah tahta rayati waliyil amr, di bawah bendera seorang pemimpin yang sah, penguasa yang sah. Ternyata yang di Palestina terjadi apa? Bukan di bawah pemimpin yang sah. Yang terkadang Hamas, Al-Qaeda pun tidak akur, saling menyerang antara mereka sesama muslim. Padahal Nabi SAW mensyariatkan jihad untuk memuliakan li'la'i kalimatillah, memuliakan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kalimat tauhid ini bisa mulia apabila peperangan itu diberikan atau ditujukan kepada sesama muslim? Akhirnya saling menyerang sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, tidak ada lagi ukhuwah. Akhirnya saling menyerang. Berarti kan hikmah dari jihad itu tidak ada, karena mereka masing-masingnya akan mengeluarkan ijtihadnya. Yang ini mengatakan kami akan melakukan gencatan senjata, yang lainnya tidak, masing-masing ribut sendiri. Maka ini bukan jihad yang syar'i karena tidak dipimpin di bawah pemerintahan yang sah. Adapun yang berkaitan dengan Palestina negara para nabi, na'am, kita tidak meragukan kemuliaan negara Palestina. Di sana ada Masjidil Aqsa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita melakukan syaddur rihal, artinya berniat untuk safar menuju masjid kecuali tiga. Kita safar ke Banjar menuju masjid Gurus Kumpul, haram, enggak boleh. Kita safar ke Mekah menuju Masjidil Haram, silakan. Kita safar ke Madinah menuju Masjid Nabawi, silakan. Kita safar ke Madinah menuju kuburan Nabi, niat utamanya haram, enggak boleh. Kita safar menuju Palestina menuju Masjidil Aqsa, silakan. La tusyaddur rihal, innama syaddur rihal. Safar yang betul-betul dimatangkan rencananya untuk menuju tujuan tersebut. Kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masingnya memiliki keutamaan. Masjidin Nabawi atau sebelumnya Masjidil Haram, salat 100 ribu pahalanya. 100 ribu kali salat. Begitu pula Masjid An-Nabawi 1000 kali salat, alfu salatin. Begitu pula pada Masjidil Aqsa 500 kali salat, 500 salatin. Berarti kan keutamaannya jelas. Kita tidak mengingkari keutamaan yang ada. Apa yang kita ingkari adalah jihad yang terjadi di sana. Peperangan yang terjadi di sana. Masa iya muslim membunuh muslim yang lainnya, muslim memumpahkan darah muslim yang lainnya? Mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah asama minni maluhu wa damu." Yang mengucapkan la ilaha illallah terjaga hartanya, terjaga darahnya. Mana? Ditumpahkan begitu saja darahnya muslimin, wal iyadzu billah. Maka cara membela kebenaran harus berada di atas jalan ahlul haq. Cara membela Palestina sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama, bimbingan para ulama, mendoakan mereka, jangan sampai luput dari doa-doa kita untuk mereka, saudara-saudara kita muslimin, terlebih yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Makanya kalau kita mau jujur, mau adil, insaf melihat keadaan yang ada, negara Arab Saudi tidak ikut campur dalam peperangan yang ada, jihad yang ada, dalam tanda kutip jihad yang ada di Palestina. Tapi apa? Di mimbar-mimbar khutbah Jumat, di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, sekian banyak khatib, khutaba selalu mendoakan Palestina. Selalu mendoakan Palestina. Apa ini dilakukan oleh mereka kaum ikhwan muslimin? Apa ini dilakukan oleh mereka kaum khawarij ataukah tidak? Silahkan jawab sendiri, karena kenyataan-kenyataan yang ada telah membuat kita bisa berpikir. Wallahu a'lam, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.